الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم kita melanjutkan kajian kita yaitu tentang ulumul hadis. Kita masuk kepada pembahasan yaitu bahwa al-hasan atau derajat hadis yang hasan yaitu mempunyai beberapa derajat dan telah kita jelaskan apa itu hadis hasan. Di mana hadis hasan ada dua macam, yaitu ada hadis yang disebut dengan hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Di mana hadis hasan adalah perbedaannya dengan hadis sahih hanya dalam satu permasalahan, yaitu yang berhubungan dengan kedzabitan perawi. Di mana telah kita jelaskan bahwa syarat hadis sahih yang pertama adalah harus bersambung sanadnya. Dan sanad adalah rantai perawi. Yang kedua, ia diriwayatkan oleh perawi yang adil. Yang ketiga, diriwayatkan oleh perawi yang sempurna kedzabitannya. Yang keempat, perawi hadis tersebut tidak boleh syadz. Dan yang kelima, yaitu tidak ada padanya illat. Nah, hadis hasan adalah yang memenuhi lima syarat tadi, akan tetapi perbedaannya yaitu dalam masalah kedzabitan. Kalau hadis sahih itu ya perawinya sempurna kedzabitannya, ya penguasaan dia terhadap hadis. Sedangkan hadis hasan adalah perawi yang kurang kedzabitannya. Dia di bawah derajat daripada perawi thiqah, ya perawi yang sahih. Nah, hadis hasan ini ya juga berderajat-derajat sesuai dengan derajat perawi-perawinya tentunya. Berkata Al-Hafidz Adz-Dzahabi, berkata Imam Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah, fa a'la maratibihi Bahz bin Hakim dari an abihi an jaddi wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi wa Ibn Ishaq an Taimi. Martabatnya yang paling tinggi dari hadis hasan yaitu Bahz bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya. Ya, maksudnya apa? Ya, kalau kita mendapatkan dalam sebuah sanad bahwa ia berasal dari Bahz bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya, maka itu sanad yang hasan. Dengan syarat perawi dari Bahz, ya perawi yang meriwayatkan dari Bahz adalah ya bukan perawi yang lemah. Ya. Akan tetapi ia adalah perawi yang thiqah atau yang saduq. Demikian pula Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Demikian pula Muhammad bin Ishaq al-Taimi. Ya. Dan yang lainnya. Kemudian, derajat yang kedua adalah derajat yang masih diperselisihkan oleh para ulama apakah ia hasan atau dhaif. Seperti Hajjaj bin Arta'ah, Asim bin Dhamrah, dan yang lainnya. Tentunya ya akhi, untuk mengetahui dan mengenal martabat seorang perawi itu perawi yang thiqah sehingga hadisnya sahih atau tidak, itu kita butuh penguasaan terhadap ilmu jarah wa ta'dil. Dan insyaAllah nanti ya, apabila telah sampai kepada waktunya, kita akan membahas ilmu tersebut untuk agar kita mengenal bagaimana ya para ulama menilai seorang perawi itu thiqah atau tidaknya. Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum, hadis hasan walaupun dia di bawah hadis sahih di dalam kekuatan, namun ia tetap hujjah dan wajib diamalkan di dalam masalah hukum maupun akidah. Berkata para ulama, al-hasan kas sahih fil ihtijaj bih. Hasan itu sama dengan sahih di dalam masalah wajibnya berhujjah dengannya. Wa in kana dunahu fil quwwah, walaupun ia lebih kalau dalam masalah kekuatan ia di bawah hadis sahih. Ya. Oleh karena itu, sebagian ulama ada yang memasukkan hadis hasan ini kepada macam hadis sahih, ya, seperti Ibn Hibban, Al-Hakim, Ibn Khuzaimah, walaupun tentunya hadis hasan ini berbeda dengan hadis yang sahih. Ya. Berkata Al-Khattabi, Al-Hasani madaru aktsaril hadis. Ya, kepada hasanlah, kepada hadis hasan ini berporos kebanyakan hadis. Lianna ghalibal ahadis la tablugh rutbatan rutbatas sahih. Ya, karena kata beliau kebanyakan hadis itu tidak sampai kepada derajat sahih. Wa amila bihi amatul fuqaha, dan seluruh para fuqaha mengamalkan hadis hasan. Maqabilahu aktsarul ulama, dan mayoritas ulama menerimanya. Walaupun sebagian ahli hadis ada yang ekstrim, ya, mereka menolak hadis yang hasan, akan tetapi ini madhab yang marjuh, yang lemah, ya. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Ibnu Abi Hatim bertanya kepada ayahnya, ya, bagaimana dengan hadis yang sanadnya hasan, apakah boleh dijadikan hujah? Abu Hatim berkata tidak boleh. Akan tetapi yang rajih adalah pendapat jumhur. Ya, was-shawab ma'al jumhur. Ya, lima bayyanahu al-Khattabi, yang benar adalah pendapat jumhur, bahwa hadis hasan itu adalah hadis yang wajib jadi amalkan dan wajib kita berhujjah dengannya. Akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Demikian pula apabila misalnya seorang perawi yang derajatnya hasan, bila menambahkan, ya, suatu tambahan lafaz yang tidak ditambahkan atau lafaz tersebut tidak diriwayatkan oleh para imam atau ulama-ulama lainnya, ya, selama tambahan itu tidak meniadakan, ya, periwayatan yang ditambah, maka tetap diterima. Ya, ini adalah mazhab yang dirojikan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar. Dan ini adalah pendapat yang sahih, di mana beliau berkata, wa ziyadatu rawihima, ya, tambahan yang ditambahkan oleh perawi yang berderajat sahih atau hasan, maqbulatun ma lam taqa munafiyatan li riwayati man huwa authaq mimman lam yadhkur tilka ziyadah, tetap bisa diterima selama tidak saling meniadakan dengan riwayat yang lebih thiqah darinya yang tidak menyebutkan tambahan tersebut. Ya, ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Ini tentunya pembahasannya kepada ziyadatul thiqat, yaitu artinya tambahan yang ditambahkan oleh seorang perawi tapi tambahan itu tidak diriwayatkan oleh ulama-ulama lain. Ya. Dari sinilah Al-Imam Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis menggerak-gerakkan jari ketika tahiyat. Mengapa? Walaupun kata beliau tambahan ini, ya, lafaz menggerak-gerakkan itu hanya diriwayatkan oleh satu perawi yang thiqah, yaitu bernama Zaidah bin Qudamah, akan tetapi ghair munafiyah, tidak meniadakan periwayatan ulama-ulama lain yang meriwayatkan dengan lafaz isyarat. Kenapa? Kata beliau, karena menggerakkan dengan isyarat itu tidak meniadakan. Sedangkan yang ditolak itu adalah apabila meniadakan. Ya, maknanya meniadakan, bertabrakan. Sementara menggerakkan dan mengisyaratkan itu, kata beliau, ya, tidak meniadakan dan tidak bertabrakan. Karena setiap orang yang menggerakkan, pasti ia berisyarat. Dan inilah yang pendapat yang kuat, wallahu a'lam, bahwasannya, ya akhi, ya, bahwa menggerak-gerakkan jari di dalam sholat, itu hukumnya apa hadisnya, termasuk ziyadatu al-thiqah, ya, tambahan yang ditambahkan oleh perawi yang thiqah, yang bisa diterima walaupun, ya, 20 perawi lain yang lebih thiqah meriwayatkan tanpa tambahan tersebut, hanya sebatas dengan lafaz isyarat. Ya, karena, ya, tidak ada di sana nau' minal munafah, tidak ada di sana, ya, saling peniadaan antara keduanya. Wallahu a'lam. Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian di sana ada istilah-istilah lain selain sahih dan hasan, namun ia termasuk, ya, istilah yang diterima. Sering kita mendengar misalnya seorang ulama mengatakan sanadnya jayyid. Apa itu jayyid? Ya. Atau isnaduhu qawi, kuat, atau salih, atau hadis ini ma'ruf, atau hadis ini mahfuz, hadis ini mujawwad, hadis ini sabit, hadis ini makbul. Akal Islam, adapun jayyid, ya, para ahli hadis seringkali memutlakannya untuk hadis yang sahih. Akan tetapi, ya, seringkali para ulama tidak menggunakan kata sahih namun menyebut dengan kata jayyid karena ada di sana sebetulnya sedikit perbedaan. Di mana ya jayyid ini ya hadis hasan yang lidzatihi, kemudian ada penguat yang lainnya. Nah, si ulama ini masih ragu apakah ia naik kepada derajat sahih liwarih atau tidak. Maka dia katakan jayyid. Jadi sebetulnya jayyid itu ya tempat manzilah apa kedudukannya di antara sahih dan hasan. Ya. Dia di atas hasan, dia di bawah hadis sahih. Itu ya apa namanya? Hadis yang jayyid. Demikian pula al-qawi. Ya dengan sanad yang qawi, yang kuat. Ya. Adapun salih, hadis ini salih, artinya salahiyatuha yalil ihtijaj. Artinya hadis ini ya cocok untuk dijadikan hujah. Namun juga terkadang sebagian ulama ya ketika mengatakan kata salih, hadis ini salih, itu adalah untuk hadis yang dhaifnya ringan. Artinya salih lil i'tibar. Ya, cocok untuk menguatkan hadis lain yang lemahnya sama-sama ringan. Sehingga naik derajatnya kepada hasan liwairi. Tentu kita lihat dari sisi keadaan hadis tersebut. Ya. Ini istilah salih, artinya cocok dijadikan hujah atau cocok untuk menguatkan hadis lain. Ya. Ikhwatul Islam, adapun ma'ruf, maka ia kebalikan mungkar. Sebagaimana mahfuz kebalikan syad. Apa itu ma'ruf? Ya, kita lihat dulu apa itu definisi mungkar. Mungkar adalah periwayatan seorang perawi yang lemah. Dia perawinya lemah. Ya, bertabrakan dengan periwayatan perawi yang thiqah. Maka dikatakan periwayatan perawi yang lemah ini dikatakan mungkar. Kebalikannya yaitu periwayatan perawi yang thiqah itu disebut dengan ma'ruf. Ya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi ini adalah pembahasan tentang hadis hasan. Ya, adapun hadis yang sahih dan hadis telah kita bahas sehingga kita telah selesai dari pembahasan yaitu tentang hadis yang makbul yang diterima. Sekarang kita masuk kepada penjelasan hadis dhaif. Akhi, apa itu hadis dhaif? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, الضعيف ما لم يوجد فيه شروط الصحة ولا شروط الحسن. Hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak ditemukan padanya syarat-syarat hadis sahih, tidak pula syarat-syarat hadis hasan. Ya, barangkali pendengar masih ingat ya apa itu syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan. Ya, yang pertama sanadnya bersambung, yang kedua perawinya adil, yang ketiga untuk sahih sempurna kedzabitannya, adapun untuk hasan ya kurang kedzabitannya, yang keempat yaitu tidak syadz, artinya tidak menyelisihi periwayatan perawi lain yang lebih thiqah, dan yang kelima tidak ada padanya illat. Apa itu illat? Yaitu cacat yang mempengaruhi keabsahan hadis dan tersembunyi. Ya. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Nah, kalau ternyata syarat-syarat daripada hadis sahih dan hadis hasan ini salah satunya hilang. Seperti misalnya sanadnya tidak bersambung atau perawinya tidak adil atau kurang tidak dhabit ya, karena buruknya hafalan atau sarah banyak salahnya fahishul ghalat. Atau ternyata hadis itu syadz, ya bertentangan atau menyelisihi periwayatan perawi lain yang lebih thiqah. Atau ternyata hadis itu ada padanya ilat cacat yang tersembunyi dan mempengaruhi keabsahan hadis, maka pada waktu itu dikatakan bahwa hadis itu dhaif. Ya, hadis itu dhaif. Ya, lemah hadis itu. Tentunya macam-macam hadis dhaif itu banyak, ya. Akan tetapi sebab ya kedhaifan hadis itu dikatakan oleh Ibnu Hajar ada dua macam. Apa itu? Yang pertama, ya at-ta'nu as-saqtun fil isnad, adanya sanad yang gugur, ya, alias sanad yang tidak bersambung. Ya. Yang kedua, yaitu karena ta'nun fil-firrawi, perawinya bermasalah, perawinya dianggap cacat oleh para ulama. Dua sebab inilah yang menyebabkan akhirnya hadis itu ya dinyatakan oleh para ulama sebagai hadis yang dhaif. Ya. Ikhwatul Islam, tentunya hadis dhaif pun bertingkat-tingkat. Ada yang dhaifnya ringan, ada yang dhaifnya biasa, ada yang dhaifnya berat. Ya. Maka dhaif yang berat itu kata para ulama tidak bisa menguatkan dan tidak bisa dikuatkan, berbeda dengan hadis yang dhaifnya ringan. Ya, kalau hadis yang dhaifnya ringan, kalau ternyata ada jalan lain yang sama-sama ringan, itu dikatakan oleh para ulama terangkat menjadi hasan li ghairihi. Akhal Islam, a'azzani Allah wa yang seperti apa dhaifnya yang berat itu? Ya. Yaitu apa namanya? Perawinya misalnya di dalam perawinya, di dalam sanadnya ada perawi yang kadzab. Tukang berdusta. Biasanya, akhi, kalau hadis yang di dalam sanadnya ada perawi yang kadzab, dinyatakan oleh para ulama hadisun maudhu', hadis palsu. Ya. Demikian pula yang sangat-sangat dhaif itu yaitu muttaham bil kadzib. Apa itu yang tertuduh berdusta? Ya, di mana orang yang tertuduh berdusta itu dimutlakan oleh para ulama akhal Islam a'azzaniyallahu wa iyyakum ya kepada dua orang. Siapa itu? Yang pertama, ya seorang yang meriwayatkan sebuah hadis yang bertabrakan dengan kaidah-kaidah agama. Dan ternyata tidak ada jalan lain atau tidak ada yang meriwayatkan hadis itu kecuali dia. Maka dialah yang tertuduh yang membuat hadis tersebut. Maka dia dikatakan oleh para ulama muttahamun bil kadzib. Dia tertuduh berdusta. Yang kedua yang disebut dengan muttaham bil kadzib itu siapa? Yaitu orang yang suka berkata dusta walaupun tidak pernah diketahui dia berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya kalau ngomong dia suka dusta gitu. Maka seperti ini dikatakan oleh para ulama ya si fulan tu muttahamun bil kadzib. Biasa sering kali di apa namanya diungkapkan oleh para ulama dengan dengan ungkapan matruk. Fulan matruk. Dan matruk itu sering kali ya akhi ya digunakan untuk seperti ini yaitu muttahamun bil kadzib yaitu orang yang tertuduh berdusta. Nasallallahu alaihi wasallam alafiyah. Demikian pula akhi yang perawi yang perawinya yang sangat dhaif seperti apa fahishul ghalat wal ghaflah. Yaitu orang yang sangat banyak ya kesalahannya, kelalaiannya. Ya ketika ia meriwayatnya dikumpulkan oleh para ulama ke periwayatan-periwayatan ternyata kesalahannya sangat banyak. Ya. Bahkan bisa jadi salahnya lebih banyak daripada benarnya. Maka seperti ini dikatakan oleh para ulama hadisnya mungkar. Ya hadisnya mungkar. Dan hadis mungkar seperti ini apabila perawinya itu ada yang sangat banyak kesalahannya misalnya ya dalam meriwayatkan hadis itu sangat dhaif juga ya sangat lemah. Ya. Ikhwatul iman, demikian pula orang yang berbuat fasik berupa dosa besar. Nah, itu termasuk perawi yang dhaif tentunya. Ada juga perawi yang lemahnya ringan. Dhaifnya ringan. Seperti apa? Ya, dikatakan oleh para ulama seperti misalnya perawi yang buruk hafalannya. Perawi yang buruk hafalannya ya seperti itu bisa dhaifnya ringan. Ya. Karena yang namanya sayyul hifaz, ketika didefinisikan oleh para ulama, orang yang buruk hafalannya itu artinya malam yatarajjah yajanibu sidqihi ala khata'ihi, ya sisi benarnya itu tidak lebih kuat daripada sisi salahnya, artinya sama-sama seimbang. Sehingga dalam keadaan seimbang seperti ini berarti apa? Ya, hadis dhaif yang ringan ini menghasilkan keraguan antara benar dan salahnya itu seimbang, 50-50. Sedangkan sesuatu yang meragukan itu akhi, ya tidak boleh dijadikan hujah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kamu dan ya kepada apa yang sesuatu yang tidak meragukan kamu. Makanya hadis dhaif itu hanya ya menghasilkan syak, menghasilkan dhannun marjuh, dugaan yang lemah. Ya, tidak menghasilkan dugaan yang kuat. Dan dugaan yang lemah dengan kesepakatan para ulama tidak boleh diamalkan. Ya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Nah, kalau ternyata perawi tersebut dhaifnya sangat dhaif, seperti dia suka berdusta atau dia fasik atau dia sangat banyak salahnya, hadza la yanjabir bi ta'addudi turuqihi, maka dia tidak bisa menjadi kuat dengan banyaknya jalan, tidak bisa menguatkan yang lain. Artinya dia tidak bisa dikuatkan, tidak bisa menguatkan. Pokoknya hadis sangat dhaif seperti ini, ya tidak bisa dipakai. Ya. Namun, kalau ternyata hadisnya sangat apa lemah, ringannya, kelemahannya ringan, bukan kelemahan yang berat. Seperti misalnya perawi yang mastur. Siapa itu mastur? Yaitu majhul hal. Apa itu majhul hal? Yaitu perawi yang tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali dua orang dan tidak ada yang memuji, tidak pula ada yang ia mencela. Nah, ya para ulama memasukkan derajat majhul atau majhul hal mastur itu adalah kepada derajat ya dhaif yang ringan. Demikian pula sayyul hifadz yang buruk hafalannya sebagaimana saya sebutkan tadi, akhi. Ya, nah, kalau ternyata kita memeriksa hadis jalannya. Ah, saya mau periksa nih jalan-jalan hadis ini. Ternyata ada 3 jalan atau 2 jalan misalnya. Jalan yang pertama ada padanya perawi yang lemah namun lemahnya ringan. Jalan yang kedua ternyata juga ada perawi yang lemah tapi lemahnya ringan juga. Maka pada waktu itu kata para ulama ini saling menguatkan sehingga hadis itu bisa naik kepada derajat hasan li ghairihi. Ya. Berkata Al-Imam As-Sakhawi dalam Fathul Mughith, "Innal hasan li ghairihi yulhaqu fi ma yuhtajju bih, lakin fi ma takthuru turuquhu." Ya, sesungguhnya hasan li ghairihi itu adalah termasuk wajib dijadikan hujah. Harus dijadikan hujah, akan tetapi kalau hasan li ghairihi itu adalah untuk yang banyak jalannya. Al-Imam An-Nawawi juga mengatakan, وَهَذِهِ وَإِنْ كَانَتْ أَسَانِدْ مُفْرَدَاتُهَا ضَعِيفَةً فَمَجْمُعُهَا يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا. Ini walaupun sanad-sanadnya masing-masing itu lemah, namun lemahnya ringan, sehingga akhirnya ya bisa menguatkan salah satu-satu sama lainnya, dan naik kepada derajat hasan. Ya, demikian akhi, a'azzani Allah wa iyyakum. Makanya itulah pentingnya kita kalau memeriksa sanad itu apa hadis itu ya dikumpulkan dulu sanad-sanadnya. Ya, supaya apa? Sehingga pada waktu itu bisa saling menguatkan tatkala kita memeriksa ternyata sanadnya lemahnya semuanya ringan. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya. Seperti misalnya juga hadis mursal dinyatakan oleh para ulama bahwa ia adalah sanadnya ringan, apa lemahnya ringan. Apa itu mursal nanti akan dibahas. Demikian pula hadis munqati yang terputus sanadnya. Ya, itu juga termasuk yang sanadnya apa lemahnya ringan ya, akhi. Ya kalau ternyata misalnya ada jalan lain yang sama-sama juga lemahnya ringan, maka pada waktu itu naik kepada derajat ya hasan li ghairi. Ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Di sini ya, beliau membawakan perkataan Imam Muslim tentang masalah menjarah para perawi. Ya, menyingkap keadaan para perawi. Kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, i'lam anna jarhar ruwati jaizun bal wajibun bil ittifaq lidharurati da'iyati ilaih lisiyanati syari'atil mukarramah walaysa huwa minal ghibatil muharramah bal minan nasihati lillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wal muslimin walam yazal fudhala'ul a'immah wa akhyaruhum wa ahwal wa ahlul wari' minhum yaf'aluna dhalik. Kata al-Imam An-Nawawi, ketahuilah bahwa ya menjarah mencela, menyingkap kelemahan perawi-perawi itu boleh, bahkan wajib dengan kesepakatan para ulama. Kenapa? Karena ini sangat penting sekali akhi, ya, dalam rangka menjaga syariat Islam yang mulia. Ya, maka dari itu para ulama dahulu memperbincangkan si fulan ini lemah hafalannya, si fulan ini ya suka mencuri hadis, si fulan ini suka memutarbalikkan hadis, ya. Si fulan ini ya kadzab, tukang dusta dan yang lainnya. Walaysa huwa min al-ghibatil muharramah, kata beliau. Itu tidak termasuk ghibah yang diharamkan. Justru itu termasuk nasihat untuk Allah dan Rasulnya dan kaum muslimin. Coba bayangkan, akhi. Kalau misalnya para ulama tidak berbicara tentang perawi hadis, si fulan dhaif, si fulan thiqah, bagaimana kita akan mengetahui ya derajat suatu hadis apakah sahih atau tidak? Makanya, ya, alhamdulillah, dengan adanya para ulama yang berbicara tentang perawi-perawi hadis, si fulan thiqah, si fulan dhaif, dan yang lainnya, dari situ kita bisa mengetahui ya hadis tersebut sahih atau tidak. Imam Muslim ya juga telah berbicara tentang beberapa ulama atau kelompok di antara mereka dalam muqaddimah sahihnya. Kata beliau, wa asbahu ma dzakarna min kalami ahli al-ilmi fi muttahami ruwatil hadis wa akhbarihim an ma'ayibihim. كثير يطول الكتاب بذكره على استقصائه. Dan yang lain-lainnya, kata beliau, yang kami telah sebutkan dari perkataan para ulama ketika menuduh perawi-perawi hadis dan khabar-khabar mereka dan menyebutkan aib-aib para perawi tersebut dalam rangka membela syariat. Kalau disebutkan semuanya, kata beliau, mungkin buku ini akan menjadi sangat panjang sekali. Ya. Wa innama, kata beliau, alzamu anfusahum al-kashfa an ma'ayib ruwatil hadith wa naqil akhbar wa aftau bidhalika hina su'ilu lima fihi min azimil khatar idhil akhbaru fi amriddin innama ta'ti bitahlilin au tahrim au amrin au nahin au targhibin au tarhib. Ya, para ulama berusaha untuk menyingkap aib-aib perawi-perawi hadis itu. Kenapa? Karena ini permasalahan yang sangat penting sekali. Ya, dengan para ulama mengetahui, oh si fulan ini suka mencuri hadis, oh si fulan melakukan tadlis, oh si fulan suka memursalkan hadis, oh si fulan begini dan begitu. Ya, apa itu sangat apa tidak penting? Wallahi penting sekali, akhi. Ya, kenapa? Karena hadis-hadis itu ya dalam masalah agama itu dengan hadis-hadis itu kita bisa mengetahui hukumnya halal atau haram, apakah perintah atau larangan atau anjuran. Ya, makanya subhanallah, ya, keutamaan yang Allah berikan kepada agama ini akhi, yaitu dengan adanya ya ini sanad-sanad hadis, sehingga sanad-sanad itu bisa kita periksa akan kesahihannya. Ya, kata beliau, fa idza kana ar-rawi laha laysa bima'dinin lis-sidqi wal amanah thumma aqdama 'ala riwayati 'inda man qad 'arafahu wa lam yubayyin ma fihi li ghayrihi mimman jahila ma'rifatahu kana athiman bi fi'li dhalik ghashan li 'awamil muslimin. Kalau ternyata kita menemukan hadis ini perawinya ya tidak saduq alias dhaif, ya, lalu ia sampaikan kepada masyarakat dan tidak menjelaskan ya bahwasanya hadis ini ada padanya perawi yang lemah, kata Imam Muslim, kana athiman bi fi'lihi dzalik, maka dia berdosa ya karena ia menyembunyikan, ia telah mencurangi kaum muslimin yang awam itu. Kasihan ya, terkadang subhanallah enak aja ya seorang ustaz atau kiai bawa hadis, barangkali ustaznya atau kiainya sendiri enggak tahu kalau hadis itu dhaif atau hadisnya palsu atau yang lainnya, atau dia tahu tapi kemudian disembunyikan kedhaifannya karena kebetulan memang sesuai dengan selera dan hawa nafsunya. Maka ya akhi, orang ini ya kiai-kiai atau ustaz-ustaz seperti ini termasuk mencurangi orang-orang awam. Kasihan orang awam itu. Ya. Id la yu'man 'ala ba'dhi man sami'a tilkal akhbar an yasta'milaha aw yasta'mila ba'dhaha. Karena kata beliau, kalau dibiarkan dia menyampaikan hadis dhaif tanpa menjelaskan kedhaifannya, barangkali orang yang mendengarnya akan segera mengamalkannya, apalagi kalau misalnya ternyata hadis itu masya Allah ya dianggap bagus gitu. Ya. Wala'allaha aw aktsaruha akadzib la aslalaha. Ya, padahal barangkali kata beliau hadis-hadis yang tersebar di masyarakat itu kebanyakan ternyata dusta, tidak ada asalnya. Ya sahih. Di banyak ya kaum muslimin terutama di Indonesia ini tidak sadar kalau hadis yang dia pakai selama ini ternyata banyak yang tidak sahih. Ya, seperti misalnya doa mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, pada hadisnya dhaif. Yang sahih cuma bismillah. Ya, dari kecil dia dididik dengan hadis dhaif. Di barangkali dia berkata, kok ulama-ulama saya waktu kecil dulu kok enggak menjelaskan ya? Baru kamu yang mengatakan begitu. Jangan-jangan kamu ini ya bikin-bikin yang baru loh kok. Ya ulama kamu dengan ulama dulu duluan siapa? Ini para ulama dulu sudah mengkritisi hadis tersebut ya, di awal-awal di abad-abad ketika para ulama banyak di zaman itu, seperti di zaman Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya. Ya. Ya, seperti juga sering ya tersebar di masyarakat kita hadis apa namanya an-nadhafatu minal iman, katanya kebersihan itu dari iman, padahal hadisnya tidak ada asalnya. Atau misalnya hadis yang sering dibawakan oleh para aktivis-aktivis ya, apa katanya ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku itu rahmat, padahal hadis itu tidak ada asalnya, kata para ulama. Masya Allah. Tidak sadar, akhirnya orang awam dikelabui. Akhirnya mendengar ya ustadznya atau kiainya atau ajengannya membawakan hadis itu, dia pun segera ya menganggap bahwa ini dalil, padahal hadisnya ya tidak sahih. Kata beliau, ma'a anna al-akhbar as-sihah, akhbar as-sihah min riwayati thiqat wa ahli al-qana'ah akthar min an yuttar ila naqli man laysa bi thiqatin wala muqni. Padahal kata beliau, hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh para perawi yang thiqat ya jumlahnya lebih banyak sekali. Ya, ngapain sih kita harus disibukkan dengan hadis-hadis yang tidak sahih? Yang sahih-sahih aja kita ini terkadang susah ngamalinnya. Ya, udah diurusin sama yang dhaif-dhaif, apalagi mengatakan tapi kan hadis dhaif itu ya boleh diamalkan dalam masalah fadil amal misalnya. Kita katakan nanti insyaallah pembahasannya ya. Kita katakan kepada dia, apa enggak ada hadis-hadis yang sahih tentang amalan-amalan yang banyak? Berapa banyak hadis-hadis atau amal-amal yang ditunjukkan oleh hadis yang sahih? Ya, tapi kita subhanallah malah meninggalkannya tapi lebih mengejar yang hadis-hadis yang dhaif ini. Bukankah itu tipu daya setan ya, akhi? Ya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kata beliau, wala ahsib kathiran mimman yu'arij minan nas ala ma wasafna min hadhil ahadithi dhi'af al-asanidil majhulah ويعتد بروايتها بعد معرفة بما فيها من التوهن والضعيف، إلا أن الذي يحمله على روايتها والاعتداد بها إرادة التكثر بذلك عند العوام. Namun, kata beliau, saya menyangka banyak orang yang membawakan hadis-hadis lemah tersebut, ya, padahal dia tahu sebetulnya hadisnya lemah. Dia bawakan itu hanya sebatas ingin dilihat bahwa saya ini banyak ya periwayatan hadisnya. Ya, barangkali di zaman dahulu karena merasa ya orang apa di zaman dulu itu orang berbangga-bangga dengan banyaknya hafal hadis dan yang lainnya. Namun kemudian sayang dia tidak menjelaskan bahwa hadis itu adalah hadis yang lemah, ya terutama ketika disampaikan kepada orang-orang yang awam. Ya. Akhal Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Maka ya, disinilah kita penting akhi untuk berhati-hati di dalam menukil khabar. Bukankah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, kalau datang orang fasik membawa berita, maka periksa dulu dengan teliti. Kalau itu kabar-kabar yang dibawa orang fasik, bagaimana kabar-kabar itu berhubungan dengan masalah agama kita, ya akhi? Hadis-hadis yang sampai kepada kita harus kita periksa, ya, sebelum kita amalkan, terutama masalah ibadah. Jangan sampai kemudian kita beribadah kepada Allah, ya akhi, dengan hadis yang lemah itu. Ya, padahal Rasulullah SAW bersabda, "Man haddatha anni bihaditsin yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibin." Siapa yang menyampaikan dariku suatu hadis yang masih ya diragukan apakah itu dusta atau bukan, maka ia termasuk orang yang berdusta. Kalau masih diragukan saja enggak boleh disampaikan, bagaimana kalau ternyata jelas-jelas kita yakin bahwa hadis itu dusta? Ya. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, "Sayakunu fi akhiri ummati unasun yuhaddithunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum. Fa iyyakum wa iyyahum la yudhillunakum wala yaftinunakum." Nanti akan ada di akhir umatku orang-orang yang menyampaikan hadis-hadis yang tidak pernah kalian mendengar, tidak pula bapak-bapak kalian mendengarnya yang bahwa hadis itu sahih. Ya, maka hati-hati kalian dari mereka itu. Jangan sampai mereka menyesatkan kamu dan jangan memfitnah kamu. Hati-hati, kata Rasul, dari hadis-hadis yang seperti ini. Ya, kita ini terkadang cuma mendengar dari bapak-bapak kita, nenek moyang kita. Pokoknya hadisnya, ya, doif-doif juga hadis katanya. Masya Allah. Ini seharusnya kita tanya ya kepada ahlinya, Ustadz atau Pak. Ya, atau kiai, ya, gimana sih hadis ini sahih apa tidak? Tolong dijelaskan, kenapa hadis itu lemah, kenapa hadis itu sahih, beritahu saya. Supaya saya bisa beramal dengan penuh keyakinan, ya, dan tidak dipermainkan oleh orang-orang yang ingin mencari ketenaran. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Saya kira cukup ya pembahasan kita pada siang hari ini dan kita buka tanya jawab. Naam. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, demikian tadi materi tentang hadis dhaif dan juga beberapa hal yang berkenaan dengan apa itu hadis dhaif. Dan ikhwatul iman rahimakumullah, segera akan kita jelang tanya jawab bersama Ustaz Badrul Salam LC Hafizahullah Ta'ala dalam materi mustalah hadis kita pada kesempatan siang hari ini yang diambil dari kitab Qawaidut Tahdits min fununi mustalahil hadis. Kita akan segera jelang tanya jawab untuk sesi tanya jawab pertama via pesan singkat dari 4 pesan singkat yang masuk pada kesempatan kali ini. Baik Ustaz, kita akan mulai pertanyaan pertama via pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar Ustaz, ulama hadis itu dibagi atas beberapa tingkatan seperti al-hujjah, al-hakim, al-hafiz dan Amirul Mukminin? Syukron dari Abu Lukman di Jakarta Pusat. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ya, para ulama dibagi sesuai dengan tingkatan pengetahuan mereka dan luasnya keilmuan mereka. ya diberikan kepada mereka gelar-gelar yang sesuai dengan tentunya keilmuan ya mereka. Seperti Al-Hafidh itu dikhususkan buat mereka yang hafal 100,000 hadis lebih. Ya. Demikian pula Al-Hakim yaitu orang yang sangat dalam sehingga pengetahuan atau hadis yang dia tidak ketahui ya sangat sedikit sekali dibandingkan dengan hadis yang dia ketahui saking luasnya. Ya, bagaikan samudra pengetahuan tentang hadisnya. Ya, tentunya tingkatan-tingkatan para ulama hadis atau para ulama itu disesuaikan dengan pengetahuan mereka. Ya, sebagaimana dalam apa namanya fikih, demikian pula yang lainnya. Ya, tingkatan manusia dalam keilmuan itu pasti berbeda-beda. Demikian pula dalam hal hadis, ya. Ada ulama yang digelari oleh para ulama Amirul Mukminin fil hadis seperti Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri. Ya. Beliau dikatakan Amirul Mukminin fil hadis. Syu'bah bin Al-Hajjaj Abu Bistam bin Ward Al-Ataki. Ya, dikenal juga dengan Amirul Mukminin fil hadis. Al-Imam Ibn Shihab Az-Zuhri yang bernama Muhammad bin Muslim bin Abdullah bin Ubaidillah. Ya, beliau juga digelari dengan Amirul Mukminin fil hadis. Ya, saking mereka itu subhanallah menguasai hadis dan sangat ya hafal dan faham sampai ke akar-akar tentang masalah ilmu hadis dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ya memang betul ya pemberian gelar-gelar atau tingkatan-tingkatan keilmuan itu ya ada pada para ulama. Naam. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, berikutnya pertanyaan yang kedua. Ada pertanyaan yang kedua maksud kami dari ikhwan kita Abu Ifra dari kota Juang Bireun Nangro Aceh Darussalam, Masya Allah ya. Alhamdulillah siaran kita dapat didengarkan saat ini via telepon fleksi dan juga via satelit ya, sehingga bisa didengarkan di seluruh kota di Indonesia. Baik, kita akan bacakan dari Abu Ifra di Nangro Aceh Darussalam. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kami yang awam ini dapat mengetahui sebuah hadis doib dan riwayat siapa? Maksud kami, dan riwayat siapa sajakah Ustadz hadis tentang memuliakan anak yatim dan menyantuni anak yatim? Jadi ada dua pertanyaan Ustadz, jazakumullah khair. Silakan Ustadz. Tentunya orang awam kewajiban mereka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah. Tanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Berarti kewajiban orang awam tanya kepada ahli, orang-orang yang betul-betul faham tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa misalnya bapak ya membeli kitab-kitab Syekh Al-Albani rahimahullah ya, seperti silsilah hadis sahihah, silsilah hadis dhaifah. Lihat bagaimana Syekh Al-Albani rahimahullah menghukumi apakah hadis itu sahih atau dhaif misalnya. Ya, dari orang-orang yang telah diakui keilmuan hadisnya oleh para ulama. Ya. Nah, ini kewajiban orang awam yaitu bertanya dan mengikuti para ulama. Adapun perintah untuk menyangasihi anak yatim itu hadisnya dikutip oleh Bukhari dan Muslim. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim kahatain. Aku dan orang yang mengurus anak yatim, ya, orang yang menjamin hidup anak yatim, ya kelak pada hari kiamat seperti ini. Ya, di surga. Kemudian beliau ya merapatkan jari tengah dan jari telunjuknya. Begitu dekatnya kedudukan orang seperti ini di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan pahala yang sangat besar sekali. Naam. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, kita akan berlanjut pada pertanyaan dari pesan singkat yang berikutnya. Kita ambil pesan singkat yang datang dari seorang hamba Allah yang tanpa nama ya, dan untuk para pendengar yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya untuk Anda yang bertanya diusahakan semaksimal mungkin untuk bisa menemukan nama, mencantumkan nama maksud kami. Assalamualaikum, ketika terjadi khilaf ulama seperti Syekh Albani dan Syekh Mukbil dalam hadis menggerakkan jari, bolehkah kita meyakini di antara salah satunya, katanya? Silakan Ustaz. terjadinya ikhtilaf, perbedaan pendapat dalam menilai hadis itu tidak hanya sebatas di zaman ini, sudah ada di zaman dahulu. Ya, seperti misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan contoh. Ada hadis yang didhaifkan oleh Imam Tirmidzi tapi disahihkan oleh Imam Bukhari. Ya, murid dan guru berbeda pendapat. Ya, mengenai ya hadis yaitu ibghini ahjaran astanfidh bihinna. Ketika Rasulullah bersabda kepada Ibnu Mas'ud, tolong carikan ya beberapa batu agar aku bisa cebok dengannya. Maka Ibnu Mas'ud datang membawa dua batu dan satu kotoran atau ya kotoran unta, apa kotoran keledai. Maka Rasulullah mengambil dua buah batu dan membuang kotoran itu dan bersabda, ini adalah najis. Imam Tirmidzi mendhaifkan hadis ini, sementara Imam Bukhari mengatakan hadis ini sahih. Ya, karena beliau meriwayatkan dari jalan lain yang tidak diketahui oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Nah, terjadi perselisihan-perselisihan dalam menilai hadis itu. Namun alhamdulillah sebagaimana saya sudah sampaikan ya, bahwa hadis-hadis yang diperselisihkan akan kesahihannya itu jumlahnya sedikit dibandingkan dengan hadis-hadis yang telah disepakati oleh para ulama akan kesahihannya. Ini ya termasuk karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, seperti misalnya hadis tadi menggerakkan jari, Syekh Albani mengatakan sahih, Syekh Mukbil mengatakan dhaif. Ya, karena perbedaan persepsi dalam menilai suatu hadis itu syadz seperti apa. Maka bolehkah kita mengambil salah satunya? Boleh. Ya. Kalau kita orang awam bagaimana caranya? Ya, caranya ya kita tanya kepada ahli atau ustaz kita, ustaz yang kuat mana ustaz? Ya, untuk kita kemudian kita amalkan. Kalau ternyata si ustaz tadi merojihkan dan menguatkan pendapat Syekh Mukbil, dijelaskan alasannya, kewajiban dia adalah mengamalkan apa yang menjadi jawaban dari ustaz tadi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Tapi kemudian setelah dia terus belajar, kemudian melihat oh ternyata ya hujah Syekh Al-Albani lebih kuat, maka ya pada waktu itu dia kembali atau merujuk kepada yang paling kuat tentunya. Nah. Ya, baik ikhwatul iman rahimakumullah, masih di pertanyaan sesi pertanyaan via pesan singkat. Pertanyaan yang keempat juga datang dari hamba Allah, pendengar kita tanpa nama di pesan singkat kami. Assalamualaikum Pak Ustadz, kenapa bisa hadis dhaif dipakai dengan syarat-syarat tertentu? Bukankah itu sama dengan menyampaikan kebohongan katanya? Silakan Ustadz. Memang terjadi ikhtilaf, tapi ini sebetulnya belum masuk ya. Mungkin itu pelajaran minggu depan. Tapi tidak apa-apa. Ikhtilaf para ulama tentang apakah hadis dhaif boleh diamalkan atau tidak. Setelah para ulama semua bersepakat bahwa ya dalam masalah hukum dan akidah, hadis dhaif itu tidak boleh dipakai dan tidak boleh diamalkan. Yang menjadi perselisihan itu hanya sebatas masalah fadilah amal. Dan nanti insyaallah kita akan bahas ya pada pertemuan yang akan datang mengenai bahwa yang rajih adalah tidak boleh sama sekali. Dan alasan-alasannya kelak insya Allah kita akan sebutkan. Tinggal Bapak sabar aja menunggu. Nah. Baik, ikhwatul iman rahimakumullah, sudah masuk penelpon kita yang pertama. Kita akan segera angkat. Iya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa di mana? Dari Abu Mesa di Cikarang. Abu Mesa di Cikarang, silahkan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau nanya ini Ustaz, masalah mensikapi mana yang lebih roji antara kedua hadis sahih gitu Ustaz ya. Karena kan suka ada yang bilang misalnya ini juga sahih, ini sahih, syarat-syarat untuk menetapkan itu roji bagaimana Ustaz. Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Kalau ternyata dua-dua hadisnya sahih, masing-masing mereka berhujah dengan hadis yang sahih, nah ini masuknya kepada batasan ilmu usul fiqh. Karena disebutkan dalam usul fikih itu bagaimana tata cara mentarjih, turukut tarjih, dan itu tidak masuk dalam ulumul hadis. Dan para ulama menyebutkan dalam kaidah usul fikih lebih dari ada sekitar 50 atau lebih tata cara mentarjih. Di antaranya misalnya, ya, hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim lebih diunggulkan daripada hadis yang ada di lainnya. Ini kalau ternyata dua hadis tersebut ya tidak mungkin bisa dikompromikan. Ya. Maka kita harus lihat, barangkali pemahaman-pemahaman para ulama berbeda-beda dalam memahaminya, masing-masing berhujjah dengan hadis yang sahih. Ya, seperti sebuah contoh adalah yang berhubungan dengan masalah membaca Al-Fatihah di belakang imam. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berdalil dengan hadis, ya, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat, tidak sah salat liman lam yaqra, untuk siapa yang tidak membaca di Al-Fatihah. Untuk siapa saja, baik makmum maupun imam. Hadis ini umum dan hadis ini sahih. Akan tetapi ulama lain memahami bahwa hadis ini, ya, khusus kalau imam itu tidak membacanya dengan keras. Adapun kalau imam membacanya dengan keras, maka itu tidak boleh, karena Allah berfirman, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkan dan diam agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini terjadi ikhtilaf dalam memahami hadis itu. Ya, antara hadis dan ayat itu. Imam Syafi'i memandang bahwasanya hadis itu mutlak, baik makmum maupun imam, baik salat jahr maupun salat sir. Sementara selain yang imam yang lain mengatakan enggak, itu khusus, hadis itu khusus untuk salat sir. Adapun demikian pula salat sendirian. Ya. Adapun kalau imam itu mengeraskan suaranya, kewajiban dia adalah mendengar. Ya, karena ya keumuman hadis itu ya dijelaskan bahwasanya itu ya kalau tidak sedang dikeraskan, karena Allah mengatakan kalau dibacakan padanya Al-Qur'an. Sementara Imam Syafi'i berpendapat bahwa Al-Qur'an, wa idza quri'al Qur'an, itu ya umum, dikhususkan oleh hadis ini. Demikian. Ya, tentu ini butuh kepada kepiawaian di dalam memahami kaidah usul fiqih, bagaimana tata cara mentarjih. Sehingga ya tidak aneh kalau ada ulama ya yang pendapatnya dalam satu permasalahan bisa 3, bisa 4. Seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Imam Ahmad terkadang di suatu ketika beliau berpendapat begini, di suatu ketika yang lain berpendapat beda lain. Kenapa? Karena saking kuatnya perselisihan antara ulama itu dan masing-masing kuat dalilnya. Ya, sehingga seringkali ya dari seorang imam itu diriwayatkan 3 pendapat. Ya, Imam Syafi'i ada qaul jadid, ada qaul qadim. Demikian pula ya dalam beberapa banyak masalah ada beberapa riwayat dari Imam Syafi'i. Dari Imam Ahmad juga ada beberapa riwayat. Mengapa sampai terjadi seperti itu? Inilah ya, jelimetnya masalah ilmu fikih. Ya, karena dalil-dalilnya sama-sama kuat, sehingga seorang ulama itu ya terkadang merujukkan begini, terkadang merujukkan itu. Wallahu a'lam. Ya, baik, ikhwatul iman rahimakumullah, kita akan masuki kembali telepon yang sudah masuk pada kesempatan ini. Sudah menanti Pak Yunus di ujung telepon sana. Halo, Pak Yunus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mau tanya ini, saya soal celana itu. Saya sering melihat mendatang ke tempat pengajian ilmu, ada yang kebanyakan gitu di atas betis. Kalau saya kan pakai di atas mata kaki, itu yang mana yang sebetulnya? Jadi kadang-kadang suka bingung. Oh iya, baik. Terima Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Yang tidak boleh itu di bawah mata kaki, Pak. Kalau di atas mata kaki itu ya jelas dianjur, apa diharuskan. Namun yang disunahkan adalah sampai pertengahan betis. Karena dalam beberapa riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam hadis yang dikutip Tirmidzi dari hadis Utsman bin Affan, bahwa Utsman pernah memakai beliau apa keluar dari rumahnya memakai pakaian ya sampai pertengahan betis. Kemudian Utsman berkata, inilah pakaian kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ketika Rasulullah SAW pernah melihat ya seorang sahabat Musbil melabuhkan pakaian di bawah mata kaki, dikejarnya oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyuruh naikkan terus sampai ya sampai pertengahan betis ya. Tapi kalau misalnya dia apa namanya tidak sampai pertengahan betis tapi tetap di atas mata kaki, itu tetap setelah selamat dia dari ancaman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang haram itu adalah yang kalau sudah melorot di bawah mata kaki, maka orang ini ya terancam dengan api neraka. Naam. Iya, ikhwatul iman rahimakumullah, demikian untuk jawaban Pak Yunus tadi ya. Dan kita akan lanjutkan kepada penelpon yang sudah masuk. Ada Umu kita, Umu Hafid di Jakarta Selatan. Iya, Umu Hafid. Iya, assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Ustaz, saya mau tanya ini. Dulu saya pernah tahu disuruh sebelum sholat malam itu ada sholat sunnah singkat. Itu bacaannya dia nggak pakai iftitahnya Allahumma bait itu toh, pakainya Allahumma zil mulki wal malakut wal izati wal jabarut wal kibriyati wal azuma. Maaf kalau saya salah. Terus itu nggak pakai surat Quran ya, terus dua rakaat gitu toh. Terus ya udah, itu setelah itu baru sholat malam. Itu benar nggak ya, sahih nggak ya? Iya. Makasih ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Itu dikenal dengan istilah oleh para ulama dengan doa istiftah, salat istiftah, salat pembuka untuk salat malam. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ringan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam satu riwayat yang sahih bahwa Rasulullah membuka doa salat tahajudnya dengan dua rakaat yang ringan. Adapun kemudian ya bacaan tadi, saya belum mendapatkan dengan riwayat-riwayat yang sahih ya. Ada doa istiftah yang disebutkan oleh ibu tadi, saya baru mendengar riwayat itu. Dan selama saya mempelajari tentang doa-doa istiftah ya, saya belum menemukan apa namanya doa istiftah seperti tadi. Maka doa istiftah boleh dengan Allahumma ba'id baini atau subhanakallahumma ataupun ya wajhatu wajhiya lilladzi fatharas samawat ya, dan yang lainnya. Kemudian juga dia doa-doa Rasulullah SAW yang lainnya yang disebutkan dalam riwayat yang sahihah. Coba kita usahakan kita untuk menghafalnya ya. Jangan kemudian mengamalkan doa-doa istiftah yang tidak pernah ditunjukkan oleh hadis-hadis atau riwayat yang sahihah. Nah, riwayat-riwayat yang tidak sahih. Nah. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, demikian tadi. Dan kita akan kembali masuki penelpon yang keempat pada kesempatan sesi kedua di sesi telepon ini. Ada Pak Dani di ujung telepon sana dari Meruya. Halo, Pak Dani. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dani. Begini Pak, saya mau mengadakan akikah, tapi saya cara-caranya tuh belum tahu mana itu. Terus juga dengan cara potong rambut lagi, itu yang sunahnya mana itu. Dan apakah dagingnya itu boleh dimakan sama keluarga atau enggak? Iya. Cuma itu aja. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Akikah, ya, disyariatkan di hari yang ketujuh. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya, ya bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, ya, bahwa anak itu diakikahkan pada hari ketujuhnya. Ya. Kemudian apabila laki-laki, maka disembelihkan dua kambing. Dan apabila perempuan, yang sunnah adalah satu ekor kambing. Tapi kalau ternyata, ya laki-laki, kemudian kita tidak punya apa uang kecuali bisanya cuma seekor kambing, boleh, tidak apa-apa karena dua kambing itu sesuatu yang sunnah. Kemudian ya di hari yang ketujuh itu, selain memotong menyembelih kambing, juga dicukur kepala si bayi itu, kemudian rambutnya ditimbang dengan perak. Iya. ditimbang dengan perak dan dikeluarkan sedekahnya. Kemudian juga diberi nama, tentunya dengan nama-nama yang sesuai dengan syariat, ya, bukan nama-nama yang tidak sesuai dengan syariat. Ya, demikian ya yang saya ketahui, dan tidak ada ritual-ritual khusus ya di dalam masalah akikah. Ya, tidak ada bacaan-bacaan khusus juga ya, baik dari Al-Qur'an ya seperti yang dilakukan oleh sebagian masyarakat ya dengan cara yasinan atau yang lainnya, karena itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan diperbolehkan ya orang yang berakikah untuk mengambil sebagian daging akikah untuk dia simpan dan dia makan, karena hukum akikah tidak ada bedanya dengan hukum berkorban, karena itu semua tujuannya dalam rangka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya ikhwatul iman rahimakumullah, kita akan berlanjut kepada sesi kedua dari pesan singkat yang datang, dan jazakumullah khair, sudah banyak sekali ini pesan singkat yang ada di meja siar. Masih menyambung tentang akikah Ustaz ya, dari Ibu Yanti di Bekasi Timur. Ustaz, saya baru melahirkan, tapi baru 5 hari anak saya meninggal. Apa perlu saya akikahi Ustaz? Silakan. Ya, tidak perlu. Karena Rasulullah SAW menyebutkan ya, bahwa akikah itu pada hari ke-7. Maka kalau kurang dari, apa namanya, dari 7 hari, maka Allahu a'lam tidak perlu diakikahkan. Nah. Ya baik, ikhwatul iman rahimakumullah, demikian tadi untuk Ibu Yanti. Dan berikutnya kita akan angkat sebuah SMS dari Mas Sarli Amri di Ciledug, Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, apakah periwayatan hadis saat ini masih memerlukan ijazah dan syahadah Ustaz dari seorang musnid? Katanya syukran, silakan Ustaz. Di zaman ini akhi, periwayatan hadis berbeda dengan di zaman asrul riwayah, di zaman-zaman periwayatan ya, seperti di zaman Bukhari dan Muslim. Karena ya di zaman dahulu betul-betul sangat diperhatikan sekali ya tentang gurunya, perawinya, dan tata cara menyampaikan daripada hadis itu. Karena di zaman itu memang disebut dengan asrul riwayah, zaman periwayatan. Ya, namun ketika para ulama sudah memaktubkan atau menulis hadis-hadis dalam kitab-kitab, ya, dan semakin kemari semakin panjang ya sanad, maka para ulama mengatakan bahwa ya, pemeriksaan sanad itu ya selesai atau berakhir pada abad ke-5 Hijriah. Setelah itu para ulama ya sanad-sanad ya setelah itu tidak lagi diperiksa seperti sampai di zaman sekarang, karena di zaman ini masya Allah sangat jarang apa bahkan tidak ada ya perawi yang thiqah atau hafalannya seperti ulama terdahulu. Makanya kata para ulama di zaman ini hanya sebatas melestarikan sanad saja, baik dengan berbentuk ijazah atau syahadah dari apa namanya seorang musnid, orang yang mempunyai sanad ya, untuk memberikannya. Akan tetapi di zaman sekarang itu sanad itu bukan sebagai sebuah keistimewaan seperti zaman dulu. Ya, di zaman sekarang itu kalau ada orang punya apa sanad, dan harus kita pahami ahli, tidak setiap orang yang punya sanad itu dijamin bahwa dia itu akan benar pemikirannya atau ya benar agamanya. Jangankan kita di zaman ini. Di zaman dahulu saja ketika asrul riwayah ya zaman periwayatan, ya, berapa banyak perawi-perawi yang meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinyatakan oleh para ulama bahwa dia ahli bid'ah. Aban bin Taglik, dia seorang perawi yang saduq tapi dia seorang Syiah. Ya. Demikian pula ya Al-Imam Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani, beliau condong kepada Syiah, tapi Syiah di zaman dahulu beda ya. Karena Syiah di zaman dahulu itu tidak sampai mengkafirkan para sahabat. Syiah di zaman dahulu itu hanya sebatas mengunggulkan Ali di atas apa namanya ya Utsman dan Muawiyah, dan mencela, memaki, mencela ya Muawiyah. Itu Syiah di zaman dahulu. Ya, makanya di zaman dahulu itu dibedakan antara Syiah dengan Rafidhah. Kalau Rafidhah itu adalah yang mengkafirkan para sahabat, dan merekalah yang dikafirkan oleh para ulama. Jadi demikian pula Imran bin Hattan, perawi Bukhari, dia termasuk pentolan Khawarij. Ya. Abbad bin Awam tertuduh dia Qadari. Dan yang lainnya. Makanya ya, kalau di zaman dahulu saja mereka-mereka yang punya jelas-jelas sanad sampai Rasulullah itu ya masih jatuh kepada bid'ah dan pemikiran yang menyesatkan, bagaimana di zaman sekarang yang sangat jauh dan sanad di zaman ini tidak begitu penting, hanya sebatas ya melestarikan saja. Karena kewajiban kita sekarang ini hanya sebatas melihat sanad-sanad yang ada dalam kitab-kitab para ulama. Cukup kita rujuk ke kitab Tirmidzi, kita periksa sanadnya dari Tirmidzi sampai Rasulullah, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, Imam At-Tabrani, Al-Baihaqi, Ad-Darqutni, Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya. Kitab-kitab para ulama hadis alhamdulillah sudah lengkap. Tinggal kita menilai ya, mencari dan meliti ya sanad-sanad yang ada dalam kitab-kitab tersebut. Nah, ya, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita masuki pertanyaan via pesan singkat yang sudah masuk dari Uhti An-Nisa di Cijantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ana mau tanya bagaimana tips agar kita mudah dalam menghafal dan memahami hadis yang kita pelajari, Ustaz. Syukron katanya. Silakan. Bagaimana tips ya supaya bisa mudah menghafalkan hadis? Tipsnya yang pertama ya, ada keinginan yang kuat dan semangat. Sebab kalau keinginannya tidak kuat dan tidak punya semangat, bagaimana dia akan mau menghafalkan hadis? Yang kedua, cinta yang sangat ya kepada hadis dan ilmunya. Sebab orang yang begitu sangat cinta kepada suatu ilmu, biasanya dia akan bersungguh-sungguh dan mudah akhirnya dia untuk berusaha untuk menghafal dan yang lainnya, memahaminya. Beda dengan orang yang kurang rasa cintanya atau kurang ya keinginannya kepada itu. Terlebih kalau cinta itu didukung oleh hobi, ya keinginan dia, hobinya adalah terhadap ilmu hadis. Makanya para ulama terdahulu tidak aneh, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan yang lainnya, karena memang hobinya mereka hadis. Orang kalau sudah hobi, ya di mana mereka itu seakan tidak bisa hidup tanpa hadis, pasti semua perhatian itu kepada hadis. Ya, ketika semua perhatian itu kepada hadis, sangat mudah mereka akan menghafal hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika kita perhatian kita pecah, ya mikirin keluarga juga, mikirin nafkah juga, mikirin ini juga, mikirin itu juga. Wah, kalau sudah pikiran pecah, akhirnya rata-rata ngapalin juga susah. Otomatis itu. Ya makanya, terutama bagi mereka yang masih ya sendiri ya, baik wanita maupun perempuan, kesungguhan mereka harus betul-betul dipergunakan itu untuk menghafal hadis Nabi SAW dan Al-Quran Karim tentunya. Tentu Al-Quran lebih didahulukan daripada menghafal hadis Nabi SAW. Ya. Kemudian juga di antara tipsnya untuk bisa menghafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kita pahami kata per kata ya, kita pahami hadis itu. Itu juga membantu. Ya di antaranya juga ya, para ulama dahulu terkadang mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memperkuat hafalan. Ya. Seperti madu dan yang lainnya itu juga membantu memperkuat hafalan seperti bekam dan yang lainnya. Ya, di antaranya juga yaitu banyak murojaah. Kalau kita menghafal hadis banyak diulang sampai tidak aneh kalau ulama dahulu itu kalau ketemu ulama lain sama-sama ahli hadis, ya mereka saling murojaah, menyebutkan hadis ini dibawakan sanadnya, menyebutkan hadis masing-masing terus demikian. Kalau ketemu mereka enggak ngobrolnya macam-macam, tapi murojaah hadis ini luar biasa. Makanya ya, selain tentunya meninggalkan maksiat karena itu bisa merusak hafalan. Ya. Dan ya kesungguhan yang sebagaimana saya sebutkan tadi. Nah. Iya, baik. Ikhwatul iman rahimakumullah, masih di pesan singkat yang masuk, dan untuk Anda yang ingin bertanya via telepon silakan Anda bersiap-siap. Assalamualaikum, apa dalilnya ketika ditentukan adanya syarat-syarat suatu hadis tersebut, Ustaz? Apakah hadis itu dhaif, bersambung, dobit dan seterusnya? Silakan. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, ya, kalau datang kepada kamu orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti. Allah menyuruh kita untuk memeriksa dengan teliti setiap khabar yang sampai kepada kita. Bagaimana kalau ternyata khabar itu berhubungan dengan agama, kewajiban kita lebih-lebih lagi untuk memeriksanya dengan teliti. Ya, dan kata-kata naba' di sini berbentuk nakirah, mempunyai makna umum. Masuk padanya ya kabaran, pengabaran manusia di sehari-hari ataupun pengabaran yang dikabarkan oleh para perawi hadis. Ya. Demikian pula hadis yang saya sebutkan tadi, adanya ancaman-ancaman untuk berdusta, sehingga para ulama merasa perlu untuk mengklasifikasikan para perawi hadis untuk supaya kita jauh dari mendustakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sudah mengabarkan nanti akan ada orang-orang yang membuat hadis-hadis yang palsu. Ini semua akhi ya diisyaratkan oleh Rasulullah. Di antaranya juga hadis Rasulullah sabda yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu, yang membawa ilmu ini ya di setiap generasinya hendaknya yang adil, yang adilnya. Artinya kalau tidak adil tidak boleh diterima. Dan hadis-hadis yang lain yang anjuran untuk berhati-hati di dalam menerima khabar dan kewajiban kita untuk memeriksa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu alhamdulillah sudah dimulai oleh para sahabat, terutama di zaman Umar. Iya. Yeah. Dan terlebih di zaman ketika muncul firqah-firqah sesat setelah meninggalnya Uthman bin Affan, dia dibunuh oleh orang Khawarij. Muhammad bin Sirin berkata, kanu la yasaluna alil isnad, dahulu mereka tidak pernah bertanya dan memeriksa sanad. Falamma waqa'atil fitnah, namun ketika muncul fitnah, yaitu fitnah terbunuhnya Uthman bin Affan dan munculnya ya pemikiran-pemikiran sesat, kulna, kami mulai berkata, sammu lana rijalakum, sebutkan nama rijal-rijal kalian. Ya, ini di zaman tabi'in, di mana waktu itu para sahabat masih hidup. Ya. Ibnu Abbas suatu ketika disampaikan kepada Ibnu Abbas hadis-hadis Nabi, tapi Ibnu Abbas tidak mau mendengar, diam saja. Kemudian orang yang membawakan hadis ini berkata, kenapa kamu tidak mendengar dan tidak mau ya mengambil hadis ini? Kata Ibnu Abbas, betul, dahulu ya kami kalau mendengar ada orang bawa hadis, kami langsung mengambilnya. Akan tetapi ketika manusia ini sudah susah, ya terlalu banyak fitnah, tercampur antara yang do'if dan tidak, antara hawa nafsu dan tidak, ya kami pun tidak mau menerima kecuali yang kami ketahui kethikohannya, bahwa dia memang orang-orang yang bisa dipercaya. Sudah mulai diperiksa oleh para sahabat. Ya. Demikian pula para tabi'in, tabi'un tabi'in, terutama ya ketika Islam telah mulai sampai ke dataran-dataran sehingga masuk Islam lah orang-orang yang terpaksa masuk Islam. Mulailah Islam, para ulama terus membela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, kembali kita akan angkat telepon yang sudah menunggu di ujung telepon sana. Ada Al-Ah Ibnu Burhan di Bekasi. Ibnu Burhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, menyebutkan kama qala Rasulullah SAW itu ketika kita lupa atau kita salah dalam pengucapan. Terus ulama Indonesia yang antum ketahui itu siapa saja, Ustaz? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Au kama qal, ini telah diucapkan oleh para sahabat ya ketika mereka takut sekali ya menyampaikan suatu hadis kalau ternyata tidak sesuai dengan yang dilafadkan oleh Rasulullah SAW. Seperti Anas bin Malik, kalau beliau menyampaikan hadis langsung keluar keringat dingin, terlihat beliau ketakutan sekali. Dan beliau setelah membawakan hadis itu berkata, au kama qala, ya au kama qala. Dan ini menjadi suatu adab ya bagi setiap mereka yang membawakan hadis yang dia khawatir ya dia menyampaikan hadis tersebut tidak sesuai atau tidak tepat dengan lafaz Rasulullah SAW yang asli, maka bagusnya kita katakan au kama qala. Wallahu a'lam. Adapun pertanyaan kedua, saya tidak bisa menjawab. Nah. Baik, ikhwatul iman rahimakumullah, kembali kita akan angkat penelpon kedua di sesi kedua pertanyaan via telepon. Ada Abu Fauzan di Bekasi Timur. Iya, halo. Halo, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ada hadis Nabi yang maknanya kelak akan masuk surga orang yang memiliki sebiji darah keimanan. Dan ada hadis Nabi yang maknanya kalimat la ilaha illallah apabila ditimbang lebih berat dari tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi. Yang jadi pertanyaan, syarat mutlak orang bisa masuk surga kan orang yang mentauhidkan Allah. Lalu bagaimana kita memahami hadis tadi antara iman seberat biji jarah dengan beratnya kalimat la ilaha illallah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Tidak bertentangan, Pak. Ya. Karena orang yang mentauhidkan Allah atau orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, ada di antara mereka yang lemah keimanannya. Sangat lemah keimanan mereka. Namun mereka tidak mempersekutukan Allah, tidak. Ya, sehingga yang ada di hatinya keimanan itu hanya sebatas sebesar biji zarrah saja. Ya. Tapi ini dengan syarat kata para ulama tidak mempersekutukan Allah dan tidak mati di atas syirik. Maka orang seperti ini, ya, walaupun barangkali diazab terlebih dahulu, tetap dia akan dikeluarkan dari api neraka. Ya. Karena Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis-hadis yang sahih bahwa siapa yang mati di atas la ilaha illallah, maka ia pasti masuk surga. Ya. Kata-kata pasti masuk surga itu bertingkat-tingkat. Ada yang masuk surga dengan tanpa hisab dan azab, langsung masuk surga. Ada yang masuk surga dengan hisab tapi dia tidak diazab. Ada juga yang masuk surga dihisab dan diazab. Kemudian baru setelah itu diampuni oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Yang jelas dia pasti masuk surga. Jadi ya tidak bertentangan antara ini dan itu. Nah. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, telah masuk dan menunggu Abu Fauzan di Bekasi Timur via telepon. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ana mau bertanya, apakah anak yang lahir di luar nikah termasuk anak yatim dan dalam kandungan berapa bulankah yang boleh dinasabkan ke bapaknya kalau pasangan ini dinikahkan? Iya. Baik, terima kasih. Iya, mohon maaf tadi dari Abu Lukman ya. Silakan Ustaz. Ini pertanyaan-pertanyaan fikih ini tanyakan langsung ke Dr. Muhammad Arifin Badri pada sesinya tersendiri ya. Ah gitu. Iya, baik. Baik, ikhwatul iman rahimakumullah, silakan bagi Anda yang ingin masuk via telepon masih ada satu kesempatan di sesi yang kedua via telepon ini, dan kalau Anda tidak mengambil kesempatan ini, kita akan kembali angkat penelpon yang masuk via pesan singkat ya. Baik, ikhwatul iman rahimakumullah, untuk informasi untuk Anda yang masuk di Radio Roja dan mungkin baru bergabung, mohon diketahui bahwa jika Anda ingin SMS, Anda silahkan SMS di 0819 896543. Ya, jika Anda ingin masuk di telepon, Anda bisa masuk di 8236543. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita akan angkat. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Umi Gondur ini. Ya, silakan. Iya, ini Pak Ustaz, saya mau menanyakan tentang penjelasan hadis yang mengikuti pemerintah dalam penetapan hari raya. Karena ada subhat di Radio Roja di Yahudi dalam menyampaikan hadis yang membuat perbedaan antara umat. Jadi mohon penjelasannya agar subhat ini juga bisa tidak meresahkan kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Itulah lucunya, mereka mengatakan mengikuti Yahudi, padahal Yahudi tidak menentukan hari raya. Iya. Tentunya akhal Islam azan ya Allah wa iyakum. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan demikian pula para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dari zaman ke zaman yang ya ditugaskan untuk menentukan id kapan atau bukan adalah mereka, para penguasa. Makanya ketika terjadi Ketika Islam menjadi beberapa daulah, semua ulama bersepakat bahwa setiap penduduk wajib mengikuti daulahnya masing-masing. Ya, di dalam masalah apa jihad, beridul fitri, berhari raya, ya, salat jamaah dan yang lainnya. Dan ini termaktub dalam kitab-kitab akidah. Ya, tanpa ada perselisihan dari kalangan para ulama dalam masalah ini. Maka dari itu, ya karena ini adalah merupakan syiar Islam yang besar. Ya. Dan syiar Islam yang besar seperti ini, ya, hendaknya adalah yang menentukan adalah pemimpin atau pemerintahan masing-masing. Oleh karena itu, akhal Islam azani Allah wa iyyakum, ketika Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ditanya, ya, bahwa sebagian penduduk Madinah melihat hilal Dzulhijjah, namun pemerintah kota Madinah tidak mengakui hilal itu, apa hilal yang dilihat oleh sebagian orang itu. Mana yang harus dipilih? Apakah ya berpuasa Arafah itu bersama ya pemimpin atau pemerintah kota Madinah yang ya tampaknya itu tanggal 9 padahal sebetulnya itu tanggal 10? Ataukah ya mereka masing-masing yang melihat hilal itu mengamalkan sesuai dengan apa yang ia lihat? Ya, lihat apa kata Syekhul Islam Taimiyah, tetap ya dia berpuasa bersama pemerintahnya. Padahal orang ini jelas-jelas melihat hilal. Kemudian ketika dilaporkan tidak diterima oleh pemerintah, tidak diterima oleh pemimpin itu. Ini menunjukkan pertama bahwa masing-masing negara, negeri pada waktu itu, ya, yang menentukan adalah pemerintahnya masing-masing. Ya, pemerintah kota Madinah misalnya atau di kota Madinah tidak pernah menyuruh apa. Kita mendengar mereka langsung apa mengirim utusan ke kota Mekah, udah lihat belum, udah kelihatan belum di Arafah, apa di Mekah. Iya, maka di sini jelas sekali Syekhul Islam Taimiyah pernah ditanya, kalau sebagian penduduk kota Madinah melihat hilal, ternyata pemerintah kota Madinah di situ tidak menerimanya. Iya, apakah tetap ikut pemerintah atau puasa sendiri? Apa kata Syekhul Islam? Ya, hendaknya dia tetap ikut pemerintah. Karena Rasulullah bersabda, "As-sawmu yawma tasawmun, wal-fitru yawma tuftirun, wal-adha yawma tudahun." Puasa itu pada hari kamu semua berpuasa. Beridul fitri itu pada hari kalian semua beridul fitri. Dan beridul adha itu pada hari semua kalian beridul adha. Ya. Makanya kalau misalnya kita disuruh ngikutin Arafah, di zaman dahulu, tidak ada ya namanya alat-alat elektronika. Betapa sulitnya kalau kita disuruh untuk menunggu dulu ya, keputusan apa mencari-cari kabar ya tentang kapan di Arafah ya apa namanya ya, terjadi wukuf. Padahal di zaman itu ya dari negeri-negeri yang jauh tidak ada telepon, tidak ada ya internet, tidak ada televisi dan yang lainnya. Maka dari itu, ya, kita terlihat dari pertanyaan yang diajukan kepada Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ya, di mana pada waktu itu yang diamalkan adalah keputusan pemerintah masing-masing. Ya, kemudian para ulama, ya, seperti Syekhul Islam Taimiyah mengatakan tetap harus. Kenapa? Alasannya, karena syahr. Karena bahasa Arabnya bulan itu adalah syahr. Syahr itu dari kata-kata syuhrah, artinya sesuatu yang masyhur. Bahkan beliau mengingatkan kesalahan banyak orang adalah kalau terlihat hilal, oh sudah berarti sudah masuk apa namanya bulan walaupun tidak masyhur. Ini salah kata beliau. Dikatakan masuk bulan itu kata Syekhul Islam Taimiyah itu kalau sudah masyhur. Ya. Makanya ini kewajiban kita. Maka dari itu Al-Imam As-Sindi mengingatkan ya bahwa dalam masalah penentuan-penentuan seperti ini bukan itu bukan hak individu, bukan hak ustadz tertentu, bukan hak organisasi tertentu, tapi ia adalah hak pemimpin imam kaum muslimin. Ya. Ini yang harusnya kita perhatikan karena ini adalah manhaj. Ini masalah yang perkara yang ya apa namanya yang saya lihat para ulama semua ya menyatakan bahwasanya kewajiban kita adalah beridul fitri atau beridul adha dan yang lainnya ia berjihad dan yang lain bersama pemimpin kaum muslimin walaupun mereka wa'injaru, walaupun mereka berbuat zalim. Nah, ya ikhwatul iman rahimakumullah, sayang sekali waktu kita membatasi pertemuan kita pada kesempatan siang menjelang sore hari ini, dan senang sekali bersama Anda pada kesempatan siang hari ini. Mungkin dari Ustaz ada beberapa kesimpulan yang ingin disampaikan dari pelajaran kita yang mulia ini, Ustaz, silakan. Yang jelas ya bahwa hadis hasan adalah hadis ya yang wajib kita amalkan dan adalah hujjah, walaupun ia dibawa dari sisi kekuatan di bawah hadis sahih. Dan tentunya juga telah kita sebutkan bahwa hadis hasan itu berderajat-derajat, dan bahwasanya hadis dhaif adalah hadis yang harus kita jauhi ya, karena ia hanya ya menghasilkan dugaan yang lemah ya, sehingga pada waktu itu kita tidak boleh mengamalkan dugaan-dugaan yang lemah. Ini saja yang bisa sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya dan para pendengar sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan ini sudah kita selesaikan bersama-sama kajian Mustalahul Hadis dari kitab yang kita bahas bersama dengan judul kitab Qawaidut Tahdits min Fununi Mustalahul Hadis. Ikhwatul iman rahimakumullah, untuk Anda yang pada kesempatan tadi banyak berkirim pesan singkat, tentunya kami ucapkan permohonan maaf karena tidak semua pesan singkat yang Anda kirimkan bisa kita jawab dan bisa kita ketengahkan karena tentunya keterbatasan waktu dan ruang. Ikhwatul iman rahimakumullah, jazakumullah khair juga kepada Anda yang tadi berusaha untuk menelpon tapi tidak masuk, tentunya karena keterbatasan line telepon yang ada, dan insyaallah taala mudah-mudahan pada kesempatan mendatang Anda bisa masuk di line telepon kami. Dan tentunya kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Badrussalam LC hafizahullah taala, mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan dari kajian Mustalahul Hadis pada kesempatan siang ini dan kesempatan-kesempatan yang lalu, juga kesempatan yang akan datang, bermanfaat bagi kita semua dan menjadi keberkahan bagi kita, beliau dan juga keluarga beliau. Ikhwatul iman rahimakumullah, demikian saja kepada kesempatan siang hari ini. Apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kekhilafan diri kami. Akhirnya kami undur diri di hadapan Anda semua dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.